بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار Ahibbati wa kiram, ikhwati fi din, a'azanillahu iyakum. Para ummahat dan akhwat muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongan Allah. Allah berikan kepada kita kesehatan dan keselamatan. Allah berikan kepada kita kekuatan dan kesempatan untuk kembali kita duduk bermajlis dalam majlis ilmu. Dan ini adalah nikmat Allah yang paling besar. Dan ini tanda kecintaan Allah bagi hamba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, barang siapa yang Allah kehendaki seorang hamba mendapat kebaikan, niscaya Allah jadikan ia faham, mengerti terhadap agama ini. Para ummahat dan akhwat muslimat yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan yang lalu dari kitab Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, yaitu Daurul Mar'a fi Tarbiyatil Usrah, peranan wanita dalam pendidikan keluarga. Beliau menggunakan daur di sini, maksudnya wanita merupakan poros yang berputar padanya seperti as yang berputar padanya roda, sehingga wanita ibaratnya porosnya, perputaran keluarga itu padanya porosnya. Baik buruknya wanita akan mewarnai baik buruknya satu keluarga. Kebaikan wanita menjadi tonggak, pangkal utama baiknya keluarga, dan rusaknya wanita akan menjadi dampak buruk kerusakan pada keluarga dan pada negara tentunya. Maka ambillah pelajaran dari umat terdahulu. Allah Ta'ala binasakan mereka disebabkan karena fitnah wanita. Wanita mereka tidak diberi hak mengerti perkara agama, sehingga mereka menjadi budak nafsu semata. Akhirnya hancurlah kehidupan mereka dan Allah binasakan, Allah azab mereka sebab mereka terfitnah oleh wanita. Sehingga pada umat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemuliaan, kehormatan bagi wanita muslimat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kedudukan mulia, dilindungi hak-haknya, dijaga kehormatannya. Itulah Islam datang menjadi rahmat untuk seluruhnya, termasuk para wanita. Kita melanjutkan beberapa bentuk amalan-amalan yang harus dilakukan wanita di rumah, ya, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Ahzab ayat 33. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. الله perintahkan kepada kalian para wanita, tinggallah kalian di rumah kalian dan jangan kalian bersolek, berdandan dan mejeng seperti model orang-orang jahiliyah dulu. Mereka berhias, memamerkan kecantikannya di luar rumah, sehingga menjadi fitnah bagi laki-laki yang memandangnya. Allah perintahkan kalian tidak boleh seperti itu. Kalau mau berdandan bersolek, boleh, tapi khusus untuk suamimu, guna menyenangkan pandangan suamimu, guna menenangkan jiwa hati suamimu. Boleh seperti itu, tapi untuk keluar jangan. Lalu Allah perintahkan kalian aqimnas salat wa atinaz zakat, dirikan salat, tunaikan zakat. Kalian diperintah salat di rumah-rumah kalian, itu lebih utama. Kemudian atiqallahu wa rasulahu, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang harus kalian jaga selalu, ketaatanmu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena engkau sebagai hamba Allah seperti laki-laki sama, dicipta Allah untuk ibadah kepada Allah. Maka jalani perintah-perintah Allah di rumah, jalani sunnah-sunnah Rasulullah SAW, teladani apa yang beliau ajarkan. Niscaya itu jalan untuk meraih surga Allah akan kau dapatkan. Para ummahat muslimat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kalian diperintah oleh Allah di rumah untuk menjalankan ibadah, dan ini tentunya peran utama kalian sebagai hamba Allah, yang kedua kalian punya peran untuk menjadi penenang yang memberikan ketentraman jiwa, ketenangan hati bagi suami dengan keberadaanmu di rumah. Dan ini tanda dari tanda keagungan yang Allah ciptakan, dari tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan kalian wanita adalah untuk menjadikan tenangnya hati suami Allah sebutkan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda dari tanda keagungan Allah, Dia Allah ciptakan bagimu kaum lelaki dari jiwamu, dari jenismu istri, supaya engkau merasa cenderung padanya dan tenang hidup padanya bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah telah jadikan di antara kalian ada cinta dan kasih sayang. Dan Allah telah syariatkan untuk memadu cinta dan kasih sayang antara laki dan wanita harus dihalalkan dengan akad nikah. Kalau di luar itu haram hukumnya. Karena dengan menikah akan menjadi jelas keturunan nasabnya. Adapun di luar nikah, maka tidak ada nasab pada anaknya kecuali dinisbatkan kepada wanita yang melahirkannya. Tidak ada bapaknya dan tidak bisa dinisbatkan kepada bapak karena memang dia lahir tanpa bapak. Perhatikan, Islam tidak inginkan yang demikian. Maka Islam melarang perbuatan zina, bahkan mendekat pun dilarang. Ingat juga Allah sampaikan huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha litaskuna ilaiha. Dia Allah menciptakan kalian manusia dari satu jiwa asalnya, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Allah jadikan dari Adam istrinya supaya dia tenang cenderung kepadanya. Itulah yang harus disadari. Kaum wanita, kalian dicipta Allah untuk mendampingi laki-laki suamimu dalam mengarungi kehidupan dunia ini, dalam bahtera rumah tangga, guna mendidik generasi yang lahir dari suami istri, dari Anda. Dan perhatikan, tidak mungkin ketenangan akan diraih oleh suami sehingga engkau wanita paham dan mengerti hak-hak suami dan kedudukan suami, lalu engkau menunaikan hak-hak tersebut dengan penuh ketaatan kepada Allah, mengharap ridho-Nya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasuda li zaujiha." Andikan diperkenankan aku suruh manusia sujud kepada sesamanya, tentunya aku perintahkan wanita sujud kepada suami karena agungnya hak suami tersebut. Perhatikan para akhwat muslimat, para ummahat yang dimuliakan Allah, yang menentukan ini Allah, yang menetapkan hukum ini Allah, dan disampaikan oleh utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tak bisa membantahnya. Maka beliau juga menyebutkan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda 'ala mayti fawqa salasin illa 'ala zawjin. Sampai pun Allah taala memberikan ketetapan, tidak halal seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhir dia berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari, ya, kecuali seorang istri ketika suami meninggal dunia, fa innaha tahiddu alaihi 4 ashhur wa asra. Dia harus menunggu masa iddah 4 bulan 10 hari ketika ditinggal wafat oleh suaminya. Ini bentuk penghormatan dari Allah kepadamu wanita muslimat, dan penjagaan atas nasabmu. Sebab jangan sampai ketika suami meninggal dunia dan telah meninggalkan janin di rahimmu, lalu engkau menikah dengan laki-laki lain sehingga tercampur air di situ, tidak jelas ya nantinya nasabnya. Tapi kalau sudah 4 bulan 10 hari, kalau itu sudah ada tinggalan dari suamimu yang meninggal dunia, sudah tampak bayi di kandungan, sehingga akan jelas ini bayi adalah nasab kepada bapak yang meninggal dunia, bukan kepada suami yang baru. Sampai seperti itu Islam mengatur dan menjaga martabat kehormatan suami dan dirimu para wanita muslimah. Pahami perkara ini. Ini hukum ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua, yang lebih tahu kebaikan buat kita. Maka di samping engkau berperan di rumah sebagai hamba Allah yang harus menjaga ketaatanmu kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga peranmu adalah taat kepada suami, tidak bermaksiat dalam hal yang baik, tidak maksiat kepada Allah, karena dia suamimu, pemimpin rumah tangga termasuk dirimu. Sehingga engkau harus hati-hati para muslimat ketika memilihkan calon suami buat anakmu, ketika memilihkan ya buat putrimu, harus diperhatikan. Dia bukan hanya sekedar calon suami, tapi dia calon bapak dan guru buat anak-anak dan pemimpin. Hati-hati, pilihlah agamanya. Ya. Karena dia adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia pemimpin atas wanita. Bagaimana akan memimpin kalau dia enggak punya ilmu? Nah, tidak mungkin. Dan keluarga atau rumah adalah sekolah yang di dalamnya gurunya bapak dan ibu. Bagaimana akan mendidik anak sementara bapak tidak mengerti ilmu, ibu juga kurang ilmu? Ini tentunya akan menjadi kosong, tak bernilai atau hampa. Kecuali kalau mau berusaha mendidik anaknya, mengantarkan kepada guru untuk belajar ilmu. Di samping ketaatanmu kepada suami ini adalah merupakan perintah Allah dan ibadah, maka hendaknya engkau wanita muslimah berusahalah untuk meraih ridho suami. Karena disitulah ridho Allah Azza wa Jalla. Beliau Rasulullah SAW habarkan kepada kita, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatul jannah. Wanita siapapun meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka Allah masukkan ia ke dalam jannah. Dan begitulah yang disampaikan Nabi, dan sering kita dengar hadis ini. Beliau bersabda, ayyuma imra'atin shallat khamsaha wa shamat syahraha wa sanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Yang artinya wanita siapapun dia, ya wanita manapun dan siapapun, kalau ia telah mendirikan sholat 5 waktunya, menjalankan puasa Ramadannya, ini gambaran ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, dan ia memelihara kehormatan dirinya, kemaluannya, dan ia mentaati suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana yang kau suka. Kemudian yang kedua, kalian harus selalu menegakkan amalan-amalan yang mesti dikerjakan di rumah, baik itu memasak, mencuci, ya, dan merawat anak-anak, mendidik mereka. Semua adalah lahan pahala, ladang pahala buat kalian para wanita muslimat. Ambil kesempatan ini untuk mendidik mereka, ajari mereka ilmu, terutama dasar-dasar seperti surat Al-Fatihah, doa-doa salat, doa pagi petang, ayat-ayat yang surat-surat pendek. Ajari mereka. Syukur kalian para ummahat muslimat. Barakallahu fikum, putra putri kita dididik di pesantren yang diajarkan ilmu Quran dan Sunnah, sehingga tinggal kita memadu di rumah, murojaah, memotivasinya, membimbingnya. Anak-anak kita alhamdulillah sudah mandiri, bisa menghafal, menambah hafalan sendiri, menambah hadis hafalan sendiri, doa-doa hafalan sendiri. Dia sudah bisa baca sendiri, tinggal orang tua memotivasi. Ya, tinggal orang tua memotivasi. Nah, karena itulah kepada para muslimat, perhatikan pahala besar yang ada di rumah kalian, bisa kalian raih dengan amalan-amalan saleh di rumah. Kalian dapatkan jannah, dapat surga Allah. Niatkan karena Allah. Kalian berkhidmat kepada suami. Berikutnya yang ketiga adalah, wanita harus selalu istijabatu wali zaujiha, siap memenuhi ajakan suami dalam perkara yang Allah halalkan. Kapan suami menginginkan dirimu, siang ataupun malam, pagi ataupun petang, engkau tidak boleh menolaknya. Sehingga puasa wanita pun tidak boleh ketika ada suami di rumah kecuali dengan izinnya, kalau itu puasa sunnah. Makanya beliau sampaikan, idza da'a rajulun ra'atahu ila firasyhi, bila seorang suami mengajak wanita ke ranjangnya, fa'abat fabata khutbana 'alaiha, lalu ia menolak ajakan suami, membuat suami marah padanya, maka la'anat hal malaika hatta tusbiha, malaikat akan melanatnya hingga subuh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini adalah peringatan buat kaum wanita, karena banyak wanita yang menyepelekan ajakan suami. Apalagi di zaman sekarang ini, wanita asik dengan dunia maya sendiri, dengan medsos, media sosial, dengan HP-nya. Suami di sampingnya dicuekin karena asiknya ia main HP. Suami datang pun dibiarin karena masih asik dengan WA, HP-nya, internetnya. Tidur pun sendiri-sendiri walaupun satu kamar, karena suami buka HP lihat dunianya, wanita buka HP lihat dunianya. Satu kamar tapi jauh berbeda, satu di dunia bola, satu di dunia yang lain. Suami asik nonton bola, wanita asik nonton yang lain. Enggak ketemu hatinya, padahal bersama badannya. Ini pergeseran yang tidak dirasa karena pengaruh dunia maya, meninggalkan dunia nyata, mengabaikan suami yang ada di sampingnya. Bahaya, hati-hati wanita, jangan sampai engkau menolak ajakan suami karena asiknya dengan HP-mu. Hati-hati. Yang keempat, hifdhus sirrihi wa irdihi. Wanita harus bisa menjaga rahasia suami, menjaga kehormatan dan nama baik suami. Maka jangan pernah kalian muslimat, mukminat, akhwat ummahat, jangan pernah menceritakan keadaan rumah tanggamu kepada ibumu, bapakmu, atau kepada saudaramu, apalagi kepada akhwat yang lain, bukan keluarga, teman, curhat kepada mereka, apalagi diunggah dalam statusmu, rahasia keluargamu. Itu adalah petaka bagimu, sebab berani engkau mengungkap, membocorkan rahasia keluarga, sama halnya engkau membocorkan perahumu, membocorkan kapalmu, bahtera rumah tanggamu, yang lama pasti tidak akan lama akan tenggelam, membinasakan kalian. Ya, sehingga ketika datang tamu ke rumahmu juga hati-hati. Kalau tamu itu tidak disetujui suamimu, jangan engkau masukkan ke rumah. Atau tidak disuka oleh suamimu, jangan kau perkenankan masuk rumah. Lalu engkau cerita apalagi dengan tamu yang datang. Sengaja engkau curhat, menceritakan, entah itu baik atau buruk, jangan, jangan. Ya. Maka rahasia keluarga adalah hak suami dan hak dirimu. Engkau tak boleh membocorkan rahasia suami, begitupun suami membocorkan rahasiamu. Bahkan beliau juga menyebutkan dalam hadis, fa amma haqqukum 'ala nisa'ikum fala yutina farshakum man takrahun wa la ya'dhan fi buyutikum liman takrahun. Adapun hak kalian para suami atas istri kalian, jangan sampai mereka memperkenankan duduk orang lain di tikarmu yang kau enggak suka dia, atau memberi izin masuk rumahmu yang kau benci dia. Ini wanita hati-hati, menerima tamu harus izin suami. Ya, siapa yang diperkenankan masuk, siapa yang tidak diperkenankan. Dan ingat, jangan menceritakan aib suamimu, kekurangan suamimu kepada orang lain, karena ini adalah pangkal keburukan dalam rumah tangga. Atau memberitakan pada ibu, yang nantinya ibumu ikut campur tangan urusan keluargamu, ikut campur tangan urusan rumah tanggamu. Padahal engkau sudah selesai urusan dengan suamimu, tapi ibu dari curiga terus, mesti gak percaya terus, seakan-akan problemmu berlanjut. Suamimu tak bisa memberikan kebaikan padamu, padahal cuma satu kekurangan yang kau ceritakan pada dia. Hati-hati, jangan hal itu terjadi. Ya. Kemudian ikhwati fillah, para umat dan akhwat yang melakukan Allah, yang kelima adalah tugasmu khifdul mal. Engkau harus mampu menjaga harta suami, aset milik suami yang di rumah, jaga, rawat baik-baik. Yaitu apa? Perabot-perabot rumah, ya, alat-alat rumah tangga, ya, sarana tidur dan sebagainya. Perhatikan pakaiannya suami dan anak-anak, kerapihan, kebersihannya. Perhatikan, engkau tanggung jawab sebagaimana yang diminta Allah nantinya. Rasulullah bersabda, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan wanita adalah pemimpin di rumah suami, dia akan diminta tanggung jawabnya dari kepemimpinannya. Ya, kelak Allah Subhanahu wa taala akan meminta tanggung jawabmu, bagaimana engkau memimpin rumah suami. Hadis Imam Bukhari. dan para ummah akhwat yang dimuliakan Allah, satu teladan buat kalian adalah wanita Quraisy yang dapat sanjungan Rasulullah SAW dalam sabdanya, khairun nisa raqibnal ibil, salihu nisa'i Quraisy ahnahu ala waladin fi sigharihi wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadihi. Hadis dari Imam Bukhari, beliau Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik wanita pengendara unta adalah wanita yang soleh dari kalangan Quraisy. Mereka adalah wanita yang paling sayang kepada anaknya saat kecilnya dan paling menjaga hak-hak suami ketika ada suaminya. Inilah keistimewaan pada wanita Quraisy. Mereka sangat sayang kepada anaknya. Mereka betul-betul mengasuh, merawat, mendidik anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Dan mereka pun berkhidmat kepada suami dengan sepenuh hati dan semampu kemampuan mereka. Ambil pelajaran. Dan bentuk penjagaan harta yang harus kalian lakukan, pertama kata beliau rahimahullah ta'ala, al-islahu fil buyut bihifdhi ma fihi. Kalian wanita punya tanggung jawab membenahi rumah, memperbaiki keadaan rumah, yaitu menjaga apa yang di rumah, baik itu perabot rumah tangga, pakaian-pakaian suami dan anak, ya, dan sarana-sarana yang di rumah. Makanya jangan kalian menuntut selalu beli perabot, beli aksesori rumah yang kemudian kalian kepayahan, kewalahan untuk menjaganya, untuk memeliharanya, untuk merawatnya. Kalau suami punya piaraan, kalian harus memeliharanya, menjaganya. Macam burung, ya, ikan di akuarium, burung di kandang atau ayam dan yang lainnya, kalian harus perhatikan. Loh, itu tugas wanita jadi peternak? Bukan, maksudnya karena itu harta suami, kalian juga ikut berperan. Kalau itu adalah piaraan kesenangan suami, kalian juga bertanggung jawab. Makanya jangan terlalu banyak menuntut punya ini, punya itu. Mobil sampai satu losin, motor satu losin umpamanya, ganti-ganti mobil, ganti-ganti motor, repot kalian menjaganya. Rumah, ya, banyak-banyak dan bertingkat-tingkat sehingga repot menjaganya. Kalian dibikin repot sendiri dengan kemauannya, karena ingin wah, ingin mewah, akhirnya kewalahan. Ini tanggung jawab kalian nanti di akhirat. Allah akan menanyakan, bagaimana engkau menjaga aset suamimu, ya. Terus yang kedua, ada mutabdzir wal israf. Dalam urusan harta, kalian tidak boleh bersikap mubadzir, israf, berlebihan dalam membelanjakan harta. Mubadzir itu sering buang-buang makanan, ya, bukan disedekahkan tapi dibuang. Kalau mau disedekahkan, ya tentunya ketika masih bagus. Jangan tunggu besok basi baru mau dibuang sayang dikasih orang. Ya tentunya tidak baik. Makanya jangan mubadir. Perhatikan keluarga berapa orang. Jangan masak berlebih-berlebih sehingga dibuang-buang. Allah sudah larang dalam Al-Qur'anul Karim, wala tubadzir tabdhira innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kanasyaitanu lirabbihi kafura. Jangan sekali-kali engkau berlaku mubadzir, karena mubadzir itu temannya syaitan, dan syaitan itu kafir kepada Allah. Begitupun jangan boros, belanja yang tidak perlu, ya, tumpuk-tumpuk barang yang enggak perlu, padahal masih ada yang harus dibelanjakan. Yaitu apa? Infakkan, zakati harta suamimu. Hati-hati, jangan engkau menjadi penghalang. Ketika suami ingin bersedekah, ketika ingin suami beramal jariah, lalu engkau halangi, engkau bilang, wahai suamiku, anak kita kan perlu ini, wahai suamiku, kita butuh beli ini, wahai suamiku, kita belum punya ini. Sehingga harta hanya untuk dunia, dunia, dunia. Memperbanyak perabot, koleksi barang-barang yang tidak perlu. Hati-hati, semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Karena harta ditanyakan dua sisi. Yang pertama, Allah tanya, min aynak tasabahu, dari mana engkau dapatkan itu hartamu? Yang keduanya, fima anfaqahu, dalam hal apa engkau menginfakkannya? Kemana engkau membelanjakannya? Akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Harta yang kita punya, dari mana itu sumbernya? Jalannya baik ataukah buruk? Terus belanjanya kemana engkau gunakan itu hartamu? Allah tanya satu-satu. Kau beli dari apa? Kau dapat dari mana? Apa gunanya engkau beli ini? Maka seorang muslim akan meninggalkan yang tidak perlu, yang tidak guna. Dia akan menggunakan untuk bekal akhiratnya. Dan yang ketiga, berkenaan dengan harta, ada mutahmini zauj ma la yatiqu minan nafaqat. Tidak boleh engkau wanita muslimat membebankan kepada suami urusan harta di luar batas kemampuan suamimu. Jangan. Jangan kau bebani suamimu di luar batas kemampuannya, sebab ini akan memberatkan dirinya. Ya. Dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urusan harta hari ini, ya, akan Allah tanya nanti di akhirat, berapa banyak keluarga yang dia memaksakan diri sampai utang pinjam untuk beli ini, beli itu, beli mobil, beli motor, dan beli yang lainnya yang tidak diperlukan sebenarnya, atau belum saatnya untuk kita menggunakannya, sehingga terbebani dengan beban hutang, kredit, dan yang lain-lainnya. Sedangkan suamimu tidak tahu engkau pinjam, suamimu tidak cukup hasilnya untuk membayar hutang-hutangmu. Ingat, jangan sampai engkau pinjam utang kepada orang tanpa tahu suamimu. Engkau diminta tanggung jawab. Maka gunakanlah apa yang diberikan suamimu semaksimal mungkin, seefisien mungkin. Berlakulah ekonomis, sehingga suami pun tidak terbebani yang tidak mampu. Kalian pun kona'ah menerima apa yang diberikan suami, maka akan jadi tenang hidup rumah tanggamu. Itulah 3 poin, 3 perkara berkenaan dengan harta. Engkau yang sudah dimiliki di rumah, jaga, pelihara. Jangan berbuat mubadir, jangan berlebihan. Dan yang ketiga, jangan membebankan pada suami perkara yang dia tidak mampu. Lalu yang keenam, tugas peran kalian para wanita muslimah adalah al-mu'amalatul hasanah. Engkau harus bermuamalah yang baik dengan suamimu. Ya, sebab dia suamimu adalah pemimpinmu, maka engkau harus berusaha mensikapinya, bermuamalah dengannya dengan sebaik-baik muamalah. Ya, kalau memang dalam kepemimpinan suamimu ada kekurangan, ada kesalahan, ada ketidaksukaan pada dirimu terhadap sikapnya, maka pertama engkau harus berusaha sabar, sabar menghadapinya, dan tetap beri saran, beri nasihat suamimu untuk bisa merubah kesalahannya, memperbaiki kekurangannya. Itu upayamu, bukan dibiarkan terus kekurangannya. Ingat wahai para muslimat, ahwat dan ummahat, bahwa laki-laki yang menjadi suamimu itulah laki-laki yang paling baik buat dirimu. Kalau ada kekurangan, itu ladang pahalamu untuk engkau bersabar padanya atas kekurangannya. Tinggal diperbaiki, karena engkau tahu itu kekurangannya. Jangan berpikiran yang lain, seolah-olah ada laki-laki lain yang lebih baik dari suamimu, sehingga engkau pun curhat minta perhatiannya darinya, lalu engkau mengambil hatinya, engkau memberikan hati padanya, sehingga engkau memadu cinta dengannya. Bahaya ini. Ya, padahal engkau tidak tahu sejatinya itu laki-laki yang mungkin akan lebih banyak kekurangannya dan lebih besar kejahatannya dari suamimu. Sedangkan suamimu sudah terbukti sayang padamu, sudah terlahir banyak anak-anak bersamamu. Tinggal engkau sabar atas kekurangannya, terima dan nasihati. Kalau dia keliru, kalau dia salah, insya Allah dengan suasana yang tepat, nasihat, kata-kata yang baik, suamimu akan luluh hatinya, akan tersadar. Upayakanlah perbaikan. Jangan menuntut cerai, jangan menuntut bercerai, karena ini bukan solusi terbaik, kecuali kalau sudah memang tidak mungkin lagi diperbaiki. Ya, sehingga bagi wanita dikatakan engkau bagus dalam bermuamalah dengan suami ketika engkau sanggup menerima kekurangan suamimu. Dan memang dia manusia yang tidak sempurna, pasti ada salah dan dosa. Engkau wanita juga harus dengan ikhlas menasihati, mengingatkan agar suaminu sadar, memperbaiki diri, introspeksi diri. Yang keduanya, istirdha'uhu idza ghadaba. Engkau wanita hendaknya bisalah bikin ridha suami ketika marah. Ya. Bagaimana caranya? Kalau suamimu ada marah, baru datang masuk rumah, kok marah? Bilang, "Mas, duduklah. Ayo, minum. Duduk dulu." Kalau dia sudah duduk, sudah minum, coba tanya, "Ada apa toh? Kok kayaknya ada sesuatu yang enggak kau sukai? Apa toh, Mas? Apakah kekurangan saya?" Biar dia itu seleh. Jangan dia datang marah langsung sudah pasang muka. Istri juga muka bangkang, marah karena enggak mau disalahkan, enggak mau ngalah. Oh, repot. Ya? Tidak begitu. Tidak demikian. Mestinya wanita pun harus sadari. Duduklah suamiku, katakan. Ajak dia duduk. Duduk kok masih marah? Coba perkenankan dia baring dulu. Sudah, Mas. Kayaknya panjenengan ini lelah, capek. Ayo istirahat dulu. Baring dulu. Biar tenang. Kok masih marah? Mas, wudu. Ayo, biar seger, biar tenang. Ya. Supaya apa? Hilang syaitannya. Sebab amarah dari syaitan, syaitan dari api. Dan padamkan api amarahnya dengan air wudu. Jangan dengan emosi. Sebab ketika suami marah, wanita juga turut marah, emosi. Itu ibarat api ketemu api. Apa yang terjadi? Saat api bertemu dengan api, pasti akan menyala. Bukan menjadi padam, tambah besar apinya. Dan api makin besar, makin membakar. Sesuatu kalau terbakar angus, rusak. Begitupun kebaikan rumah tanggamu, jangan dihancurkan dengan emosi, api kemarahan terus menyala, dibiarkan, padamkan. Minimal orang kalau marah itulah, ingatkan dia, coba baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suruh baca ta'awudz. Pernah ada dua orang baku marah sampai nampak merah mukanya, sampai nampak keluar otot-ototnya. Rasulullah SAW katakan, andikan dia mau membaca kalimat ini, akan hilang syaitan darinya. Baca yang mana? Bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca ta'awudz, berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Demikian para ummahat muslimat dan akhwat yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan peranan kalian di rumah dalam pendidikan keluarga, kalian adalah guru utamanya. Keberhasilanmu dalam rumah tangga kebaikan bagi keluargamu. Benahi, perbaiki selalu. Dan jangan segan minta maaf pada suami kalau memang ada kurang, kalau memang ada salah. Mohon saran dan nasihat. Jangan nunggu marah baru nasihat keluar. Cobalah minta nasihat suami, minta dikritik. Ketika suami sedang rindu, sedang jatuh cinta padamu, sedang asik mesra denganmu, tanya, kemarin itu suamiku engkau marah, ada apa kiranya? Kekurangan apa yang kau lihat padaku? Tolonglah. Coba supaya dia jujur bercerita, bukan dengan marah tapi dengan suka hati. Dai barakallahu fikum. Di sini kami cukupkan insyaallah nasihat ini, dan saya mohon maaf, bukan yang bicara yang paling baik, bukan, tapi kini ingin kebaikan untuk kita semua tentunya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tadi gimana?